Mitra bisnis, salah satu ironi di negeri ini adalah buruknya infrastruktur dan sistem transportasi antar pulau yang semestinya sebagai negara maritim tertata rapi. Hal ini menyebabkan tingginya biaya logistik, seperti contohnya, mengirim 16 ton jeruk dari Palopo ke Makassar yang sama-sama di Sulawesi Selatan bisa lebih mahal daripada mengirim jeruk itu dari Shanghai ke Jakarta. Belum lagi, lamanya waktu tunggu di pelabuhan dan buruknya tata kelola interkoneksi, di mana untuk mengirim dari Makassar ke Maluku tetap harus melalui Surabaya karena tidak ada rute langsung. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Perusahaan Pemasok Pasar Modern Indonesia, Susanto. Pak Susanto, apa komentar Anda? Ya, kalau menurut saya, selaku pelaku bisnis logistik atau angkutan barang ya, kita melihat faktanya bahwa sebenarnya kita punya kemampuan. Ya, dah. Tapi di lapangan itu infrastrukturnya kan tidak mendukung. Contohnya tadi rute antar pulau, kapal-kapal itu kan harusnya bisa dibeli, bisa disewa. Pengusaha juga pasti akan membayar biaya sewa demi pengiriman barang yang lancar. Apalagi ini kan tugas mendistribusikan barang ini kan tugas memakmurkan rakyat. Dengan sampai di daerah timur rakyat kita menderita karena membeli barang lebih mahal. Contoh aja semen satu sak bisa 500.000 sampai 1 juta satu sak. Kasian kan rakyat kita yang di Papua itu. Kan misalnya begitu. Sebenarnya kan kita punya kemampuan. Memang negara ini kaya, harusnya bisa mampu investasi di infrastruktur. Kapal-kapal itu kan bisa disewa, bisa di-leasing, bisa dibeli. Pemerintah kan punya kemampuan, punya galangan kapal, bisa bikin kapal. Kalau nggak bisa kita beli, kan begitu. Tapi kan tegas atau tidak, bikin rencana, prakteknya bagaimana? Begitu, Pak. Kalau pembenahannya harus seperti apa, Pak? Kalau menurut saya, pemerintah harus menegaskan fungsinya sebagai orang yang berkuasa, mempunyai peraturan-peraturan, mempunyai undang-undang yang bisa dibikin, ya, mempunyai bank-bank yang bisa meminjamkan uang, bisa membangun infrastruktur, karena pemerintah ini kan kuat sekali. Begitu loh. 2/3 negeri kita ini kan laut. Kita ini terkenal negara maritim. Tapi angkatan laut kita kurang. Kapal kita kurang banyak. Sebenarnya kita bisa lebih efisien kalau kirim dari perkapalan, dari laut. Tidak perlu kita menghabiskan jalan-jalan raya kita dengan terbesar. Kita kirim aja berapa-apa kontainer, kan begitu. Apalagi ini kan negara yang berpulau-pulau. Pelabuhan-pelabuhan dibangun lah di pulau-pulau, kan begitu. Menurut Bapak, sebenarnya apa yang menjadi kendala pemerintah selama ini dalam mengembangkan sistem logistik kita? Saya kalau tanya kendala pemerintah apa, pertama saya bukan pemerintah. Tapi saya mengawasi atau melihat sebagai rakyat. Sebenarnya pemerintah ini harus berorientasi ke laut, negara maritim. Yaitu sekalian melaut, sekalian menambang ikan di laut, atau memancing ikan laut, kan begitu bisa itu kapal itu kan bisa banyak fungsinya. Bukan hanya sekedar mengangkut barang aja, kan begitu. Diperkuat armada laut kita. Orientasi ke darat sudah selesai, sekarang orientasi ke laut. Blue Ocean Strategy. Lalu bagaimana dengan tata kelola sarana pendukung logistik seperti pelabuhan yang masih sering dikeluhkan, Pak? Kalau menurut saya ya, semua orang sudah tahu. Sekarang tinggal kita mau perbaiki apa enggak. Mungkin tidak bisa 100% membalikkan telapak tangan. Perlahan-lahan saya rasa pasti bisa. Orang kita ini kan sebenarnya baik-baik. Mereka pinter-pinter. Pasti bisa lah membuat pelabuhan, memanajemen pelabuhan. Yang lama biarlah berlalu. Kita buka lembaran baru. Menurut saya segitu. Demikian Ketua Asosiasi Perusahaan Pemasok Pasar Modern Indonesia, Susanto. Saya Wendy Lim.